الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi Was-Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang jenis-jenis perlombaan atau pertandingan yang diperbolehkan padanya imbalan. Demikian pula jenis-jenis pertandingan yang tidak diperbolehkan dan diharamkan adanya imbalan bagi seorang yang meraih kemenangan, mendapatkan sekian dan sekian, dan bagi yang tidak meraih kemenangan, mendapatkan sekian atau tidak mendapatkan sama sekali. Maka ini tidak diperbolehkan pada jenis-jenis perlombaan atau pertandingan yang tidak ada kaitannya dengan melatih diri untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun murni itu hanya perlombaan biasa atau yang sifatnya refreshing atau yang sifatnya hobi dan yang semisalnya, maka tidak diperbolehkan ada imbalan padanya. Termasuk dalam hal ini permainan sepak bola atau permainan bola voli, takraw dan yang lainnya tidak diperbolehkan. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah taala, li kulli wahidin minal mutasabiqaini fashul musabaqati ما لم يظهر الفضل لصاحبه. Bagi setiap yang melakukan perlombaan diperbolehkan membatalkan perlombaan atau pertandingan tersebut selama belum nampak siapa pemenangnya. Misalnya antara si A dan si B ingin berlomba bertanding, lalu kemudian sebelum diketahui siapa yang memenangkan pertandingan dibatalkan, dan sebelum diketahui siapa yang lebih menonjol daripada yang lainnya lalu dibatalkan, maka ini diperbolehkan untuk dibatalkan. Namun berbeda halnya apabila telah diketahui siapa pemenangnya atau telah nampak bahwa kemungkinan si fulan yang akan memenangkan pertandingan, maka tidak diperbolehkan ada pembatalan. Fa in zahara lil fadhil al fashu duna al mafdhul. Maka apabila telah nampak siapa yang menang atau kemungkinan memenangkan perlombaan tersebut, maka boleh bagi yang memenangkan perlombaan membatalkannya, atau yang kemungkinan akan mengalahkan pesaingnya membatalkannya. Dia boleh membatalkan, namun tidak diperbolehkan bagi yang dia merasa bahwa dia akan terkalahkan untuk membatalkan apabila telah berlangsung pertandingan tersebut dan telah mulai nampak kekalahannya. Adapun bagi yang diharapkan menang atau yang nampak baginya bahwa dia akan meraih kemenangan, dia boleh membatalkan karena itu hak dia. Apabila dia menggugurkan haknya, maka tidak mengapa. Yang keenam, tabtulu al-musabaqatu bimauti ahadil mutasabiqain atau ahadil markubain. Pertandingan itu menjadi batal dengan matinya salah seorang yang bertanding atau salah seorang yang atau salah satu dari yang dikendarai. Misalnya ditetapkan bahwa kuda A bertanding dengan kuda B. Sebelum bertanding, A, kuda A mati atau kuda B mati, maka gagallah pertandingan tersebut. Yang ketujuh, yukrahu lil amin awil hudur madhu ahadil mutasabiqain aw aibuhu. Dimakruhkan bagi seorang yang amin, orang yang amanah, apakah dia sebagai wasit, sebagai tim juri dalam pertandingan tersebut, atau dia seorang yang amanah, atau yang hadir, para hadirin yang menyaksikan pertandingan tersebut, maka dibenci bagi mereka memuji salah seorang yang melakukan pertandingan tersebut, memujinya atau mencelanya, memuji si fulan atau mencela yang lain, karena memuji salah satu dari kedua belah pihak menunjukkan adanya kecandongan, apalagi kalau dia sebagai hakim, sebagai tim jurinya, yakni wasitnya. Ketika dia memuji salah satu dari kedua pihak yang bertanding, maka dia menunjukkan ada kecondongan kepada salah satu di antara mereka, dan juga akan menumbuhkan kesombongan antara satu dari yang lainnya ketika yang satu dipuji dan yang lainnya direndahkan dan dihinakan. Maka ini kaitannya dengan permasalahan akhlak ketika melihat adanya pertandingan. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alah tsalitsah, permasalahan yang ketiga, syurutu akhdhil 'iwadhi fil musabaqah, syarat-syarat diperbolehkannya mengambil imbalan dalam sebuah pertandingan, perlombaan. Yang pertama, ta'yinur rumati fil munadalah, menetapkan para pemanah. Ini dalam pertandingan memanah. Dalam pertandingan memanah ditetapkan bahwa yang akan bertanding si A dan si B, diketahui orangnya. Diketahui. Sebab yang diharapkan di sini dari pertandingan panah tersebut adalah ketelitian, siapa yang lebih teliti. Sehingga diketahui bahwa antara si A dan si B ini memang memiliki keahlian. Maka tidak diperbolehkan melakukan pertandingan tanpa menentukan siapa yang akan bertanding. Hanya dikatakan akan tampil seseorang dari tim ini misalnya. Tidak diketahui siapa yang akan ditampilkan. Maka harus ditentukan agar tidak terjadi ketimpangan. Ternyata dari tim A misalnya, oh, orangnya ahli. Sementara tim B yang tidak ditentukan, ketika maju dari tim tersebut, ternyata orang tersebut bukan orang yang memiliki keahlian, sehingga tidak dikatakan dia sebagai pesaing bagi tim A. Ya, jadi harus ditentukan sehingga betul-betul ada persaingan antara kedua atau lebih dari orang-orang yang ikut bertanding dalam perlombaan tersebut. Awil markubain atau al-markubin, atau kendaraan juga harus ditentukan kendaraannya. Ya, bahwa kendaraan kuda A ini yang akan bertanding dengan kuda B fil musabaqah, dalam pertandingan. Wadzalika birru'yah, dan yang demikian itu dengan cara melihatnya sehingga nampak bahwa ini adalah pertandingan yang memang sepadan. Kuda-kuda tersebut atau unta-unta tersebut sepadan. Demikian pula halnya ketika seorang melakukan pertandingan yang juga berkaitan dengan masalah jihad atau persiapan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kalau memungkinkan, ya, kalau di negeri kita tentu tidak diperbolehkan Misalnya memungkinkan pertandingan tembak jitu. Jadi sudah ditentukan arah apa sasarannya tembak jitu. Yang satu menggunakan yang satunya seorang yang dikenal jitu dalam menembak. Nah, dia seorang yang terlatih, ya, mengerti cara menembak. Yang satunya tidak punya keahlian. Jadi harus ditentukan bahwa dalam perlombaan dan pertandingan tersebut diketahui siapa yang bertanding sehingga terdapat persaingan. Yang dikehendaki dari pertandingan tersebut adalah ketelitian dan kemampuan seorang untuk lebih tepat sasaran. Yang kedua, ittihad al-maraqib fil musabaqah, sama kendaraannya dalam pertandingan tersebut. Awil qausaini fil munadalah, atau sama panahnya dalam perlombaan panah. Wa dzalika bin naw'i, yaitu ditinjau dari jenisnya. Fala tasihhu baina arabiyyin wa hajin, maka tidak sah pertandingan. Yang dimaksud sini pertandingan dengan imbalan, pertandingan antara kuda Arab dengan kuda hajin, misalnya kuda blasteran, ya, karena kebiasaan mereka mengetahui bahwa kuda Arab ini jauh lebih kuat daripada kuda yang selain Arab atau kuda blasteran, misalnya ini. Ya, atau misalnya kuda dipertandingkan kuda Australia dengan kuda Jeneponto, misalnya kuda Jeneponto kecil-kecil, ya, mau bertandingkan kuda dari Australia yang dikenal besar, ya, besar dan lebih tegar, lebih kencang ketika berlari, maka tidak sah, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bukan lawannya, ya, bukan pesaingnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika memperlombakan kuda, beliau membagi. Kuda al-mudammarah itu disendirikan perlombaannya sesama kuda al-mudammarah. Dan kuda yang gairul mudammarah biasanya lebih lemah. Itu dipertandingkan bersama dengan yang lemah. Jadi intinya bahwa dalam pertandingan tersebut betul-betul ada persaingan padanya. Ya, demikian pula ketika pertandingan nembak misalnya. Yang ini nembak dengan pistol. Yang satunya tembaknya dengan bazooka. Yang enggak bisa dibandingkan, ya. Mana yang lebih cepat hancur sasarannya? Ya, enggak bisa dibandingkan. Maka harus sama jenisnya. Ya, sebab yang diinginkan di sini adalah ketelitian dan kelihaian, kepandaian seseorang dalam memanah atau menembak atau berkendaraan. Yang ketiga, tahdid al-masafah abil ghayah, menentukan jarak atau tujuan pada saat berlomba kendaraan, ya, jaraknya ditentukan sampai di startnya dari sini sampai finishnya di daerah fulan misalnya, ditentukan, ya, ditentukan jaraknya agar kemudian tidak terjadi kecurangan. Jangan sampai si A mengatakan, oh saya kira finishnya jarak sekian, yang satu yang mengatakan, oh tidak, sehingga terjadi khilaf, terjadi khusumah. Maka ditentukan. Demikian pula sasaran ditentukan. Wa dzalika imma bil musyahadah aw bid dar'i, apakah dengan cara menyaksikan, melihat, ini sasarannya, ya, yang ini tandanya diperjelas. Demikian pula ukurannya ditentukan, ya, 2 km atau 3 km dan seterusnya. Yang keempat, ayyakuna al-iwadu ma'luman wa mubahan, bahwa imbalannya hal yang dimaklumi, ditentukan, bahwa pemenangnya akan mendapatkan hadiah, misalnya motor metik bagi yang memenangkan, atau yang memenangkan dapat mobil Innova misalnya, yang menang, ditentukan, ya, dan sifatnya mubah, tidak diperbolehkan yang haram, ya. Bagi pemenang maka dia akan mendapatkan khamr 20 botol misalnya, haram, tidak diperbolehkan. Bagi pemenang akan diberikan babi misalnya, atau apa saja yang hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jadi imbalan itu harus jelas hukumnya halal, li'annahu malun fi aqdin, karena itu harta dalam sebuah akad yang ditetapkan. Fa wajabal ilmu bihi wa ibahatuhu kasairil uqud, sehingga karena itu harta maka wajib diketahui jenis harta yang diberikan sebagai hadiah atau sebagai imbalan, dan diketahui mubahnya, sama seperti akad-akad yang lainnya. Yang kelima, ayyakuna al-iwadu min ghairil mutasabiqain, bahwa imbalan itu datangnya dari selain yang berlomba. Al-mutasabiqain atau al-mutasabiqin, datang dari selain yang berlomba. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama apabila hadiah itu datang dari pemerintah misalnya, dari seorang qadhi, atau dikeluarkan dari baitul mal. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, hal tersebut diperbolehkan. Si A, si B, si C berlomba, siapa yang menang hadiahnya ditetapkan oleh pihak pemerintah misalnya. Pemerintah memberikan hadiah sepeda motor, atau dapat hadiah kulkas atau apa saja, maka ini diperbolehkan. Jadi hadiahnya itu datang dari yang selain yang ikut berlomba. Liyakhruja bidzalika an syabahil qimar, agar ini keluar dari hal yang menyerupai perjudian. Hal yang menyerupai perjudian. Amma idza kana minhuma aw min ahadihima fala tashihul musabaqah. Adapun jika hadiah atau imbalan tersebut datang dari keduanya, dari dua pihak yang berlomba atau salah satunya, maka tidak sah perlombaan tersebut. Ini pendapat sebagian para ulama. Dan telah kita sebutkan bahwa ini memang termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa diperbolehkan perlombaan, tapi datangnya dari pihak yang lain, bukan yang ikut berlomba. Ini pertama. Sebagian para ulama mengatakan boleh perlombaan apabila ada muhallil, ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga, sehingga tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang mirip dengan perjudian. Namanya perjudian, bila menang untung, bila kalah rugi, itu perjudian. Maka didatangkan pihak ketiga sebagai muhallil, sehingga ketika seorang memenangkan maka dia untung, namun ketika dia kalah dia tidak rugi. Dia untung dan dia tidak rugi ketika kalah. Ini kata para ulama diperbolehkan. Adapun apabila imbalan tersebut atau hadiah itu datang dari salah satu di antara kedua belah pihak yang bertanding, maka ini menyerupai qimar, menyerupai perjudian. Ya, misalnya seorang mengatakan, kita berlomba, apabila saya menang, kamu memberikan pada saya uang 100 ribu. Kalau kamu yang menang, saya memberikan padamu uang 100 ribu. Pada hakikatnya ini qimar. Nampak sekali bentuknya bentuk perjudian. Ya. Sehingga para ulama mengatakan tidak diperbolehkan dari sisi ini. Sebagian para ulama mengatakan boleh. Dan itu madhab Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Dengan alasan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan diperbolehkan. La sabaqa. Ya, tidak ada sabak lalu kecualikan dalam tiga pertandingan tersebut. Ya, dan sabaqa itu kalau dikembalikan pada definisi seperti yang disebutkan. Kalau siapa yang menang maka dia yang akan mendapatkan. Kalau dia kalah maka dia yang mengeluarkan hartanya. Itu musabaqah. Nah, dan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, meskipun dari satu sisi dia nampak seperti qimar, namun disebabkan karena maslahat yaitu jihad fi sabilillah, maka kemudaratan tersebut seakan-akan muhtafar, seakan-akan tertutupi disebabkan karena maslahat yang besar yang dikehendaki dari tujuan perlombaan tersebut sehingga dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya keluar dari perselisihan para ulama yang demikian lebih afdal, lebih berhati-hati sehingga tidak dikeluarkan dari salah satu dari kedua belah pihak yang bertanding. Dan di sini yang perlu diperhatikan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bahwa adanya al-musabaqah, musabaqah pertandingan yang disertai dengan imbalan, yang disertai dengan imbalan tersebut dibolehkan oleh para ulama dengan tujuan berjihad atau persiapan seorang melatih diri berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kosong dari niat tersebut dan tidak nampak padanya ada tujuan tersebut, tujuan yang mulia ini, maka tidak diperbolehkan adanya adanya imbalan, dan bahkan itu termasuk jenis atau kategori perjudian. Apa yang dilakukan oleh manusia dalam perlombaan kuda, perlombaan pacuan kuda atau yang semisalnya, pada akhirnya mereka mungkin tidak punya niat sama sekali untuk berjihad, bahkan mungkin yang bertanding orang-orang kafir, ya, sehingga ketika terjadi imbalan, seorang mendapatkan imbalan, maka ini lebih mirip kepada al-maisir, perjudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang ke-17. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, hafizakumullah.